Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mahluki rahmatil alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Kemudian kelanjutan dari uraian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bagaimana yang diterangkan oleh Al-Barzani rahimahullah. Imam Syafi'i kemudian berkata dalam menjelaskan akidahnya, kata beliau, wa anna lillahi ta'ala iradatan wa annahu la yakunu illa ma aradahu azza wa jal wa qadahu wa qaddarah wa anna al-mashi'ata lahu duna ibadihi biqawli Allahi ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah fa'alama khalqahu anna al-mashi'ata lahu. Kata beliau, dan sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki iradah. Ini penetapan sifat iradah bagi Allah. Allah disifatkan mempunyai kehendak. Ya. Dan penetapan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini banyak sekali dalam Al-Quran. Dan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Wa annahu la yakunu illa ma aradahu Allahu azza wa jalla. Dan sungguhnya tidak akan terjadi sesuatu itu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Allah firman, sungguhnya ucapan kami untuk sesuatu, kalau kami menginginkan sesuatu itu. Jadi kalau Allah menghendakinya, menginginkannya, maka Allah berfirman, kun, terjadilah, maka terjadilah sesuatu itu. Maka terjadilah sesuatu itu. Jadi tidak ada yang terjadi kecuali Allah menghendakinya. Wa qadahu, dan Allah telah menetapkannya. Wa qaddarahu, dan Allah menakdirkannya. Tidak ada sesuatu dengan qadah dan qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in bil qadar. Segala sesuatu itu dengan takdir. Segala sesuatu dengan takdir. Oke. Okay. Kemudian beliau lanjut dan menerangkan sifat iradah ini, bahwa masyia Allah, kehendak Allah itu baginya bukan milik hamba. Nah, betul hamba punya kehendak, tapi kehendak hamba itu tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak mungkin terjadi di dunia ini, terjadi di tengah makhluk sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Beliau berdalilkan dengan firman Allah, wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah menghendakinya. Ya, kecuali Allah menghendakinya. Maka di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kepada makhluk bahwa kehendak itu adalah milik Allah. Kehendak adalah milik Allah. Kata Syafi'i, wa unshidu, dan saya berucap, maksudnya berucap dua, berucap beberapa bait syair menjelaskan masalah takdir ini. Kata Syafi'i, wa ma syi'ta kan wa illam asya, wa ma syi'ta illam tasya, wa ma syi'ta kan wa illam asya, wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسلم. Kata Syafi'i, apa yang engkau hendaki Allah itu akan terjadi walaupun saya tidak menghendakinya. Dan apa yang saya kehendaki, ya, tidak akan terjadi kalau engkau tidak menghendakinya. Saya menciptakan hamba atau engkau menciptakan hamba sesuai dengan apa yang engkau ketahui. Dan pada ilmu itulah, pada ilmu yang kau telah tetapkan, semuanya berjalan di atas apa yang telah ditakdirkan, anak muda maupun orang yang sudah tua. Nah, ini ucapan Imam Syafi'i di sini menggambarkan bahwa takdir itu, segala yang ditakdirkan itu Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ucapan Imam Syafi'i di sini juga menjelaskan bahwa segala yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Baik, saya baca dulu semua ucapan Imam Syafi'i, kemudian saya akan ringkas. Saya akan ulas pembahasan berkaitan dengan masalah takdir. Kemudian kata beliau, wa uminu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan saya beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. So, wajib beriman kepada takdir. Seluruh takdir yang baik dan yang buruk. Dan kalimat al-qadar di sini bermakna al-maqdur. Takdir yang baik dan yang buruk. Sebab yang ditakdirkan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Jelas? Ada ditakdirkan ketaatan, ada ditakdirkan kebaikan, ada ditakdirkan kemaksiatan, ada ditakdirkan kejelekan. Ada yang baik dan ada yang buruk. Jelas ya? Itu maknanya. Ya. Adapun al-qadar yang bermakna perbuatan Allah. Perbuatan Allah menakdirkan, perbuatan Allah semuanya baik. Perbuatan Allah semuanya baik, tidak ada yang jelek. Jelas? Baik. Kata beliau, wa arda bi qada'ihi wa qadarihi, dan saya ridha kepada ketentuan dan takdir Allah. Wa anna al-qadar khairahu wa syarrahu min Allah Ta'ala, dan sungguhnya takdir itu baik dan buruknya semuanya dari Allah. Maksudnya Allah yang menakdirkannya. Allah yang menakdirkannya. Nah, semoga Allah telah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Jadi semuanya dalam, masuk dalam takdir Allah. Ya. Kemudian kata beliau, wa uminu bi iradatihi ta'ala khairihi wa syarrihi jami'an, dan saya menghendaki atau saya mengimani kehendak Allah Subhanahu wa taala semuanya, yang baik maupun yang buruknya. Nah, maksudnya kehendak di sini adalah apa yang dikehendaki dari apa yang telah ditakdirkan, ada yang baik dan yang buruk. Ya, kalau perbuatan Allah, sifat Allah semuanya tidak ada yang jelek, semuanya adalah apa? Adalah baik. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, wasyarru laisa ilaika, dan kejelekan itu bukanlah kepadamu ya Allah. Bukanlah kepadamu. Iya. Dibedakan ini ya, antara apa yang ditakdirkan, antara apa yang telah dikehendaki, dengan takdir itu. Dibedakan dengan takdir yang merupakan perbuatan Allah, dengan kehendak yang merupakan sifat Allah. Penakdiran, perbuatan Allah, irada, ya, sifat Allah, ya, itu semuanya baik, tidak ada jeleknya. Jelas? Tapi yang ditakdirkan, yang ditakdirkan ada ketaatan, ada kemaksiatan, ada kebaikan, ada kejelekan, ya. Ada madu, ada racun, ya. Ada yang baik dan ada yang apa? Ada yang baik dan ada yang jelek. Itu yang ditakdirkan. Jelas? Nah, wahuma makhluqani lillahi maqdurani 'alal ibad. Dan keduanya, apa yang ditakdirkan itu, yang baik dan yang jeleknya, itu adalah makhluqani lillah, maqdurani 'alal ibad. Adalah dua makhluk Allah. Ini beliau isyaratkan bahwa segala yang ditakdirkan itu Allah yang menciptakannya dan Allah yang mengadakannya. Maqdurani 'alal ibad, hal yang sudah ditakdirkan terhadap hamba. Masya Allahu ayyakfur kafar, Wa man syaa'a yu'min aman. Siapa yang Allah kehendaki dia kafir, maka dia kufur. Dan siapa yang Allah kehendaki dia beriman, maka dia beriman. Jelas? Ini uraian Imam Syafi'i rahimahullah berkaitan dengan masalah takbir. Ya. Waktu tidak mencukupi kita untuk banyak menguraikan masalah ini. Tapi saya uraikan masalah takbir ini dari beberapa sudut pembahasan. Ya. Yang pembahasan-pembahasan yang saya uraikan ini semuanya adalah prinsip Islam berkaitan dengan masalah takbir. Usul ahli sunnah berkaitan dengan masalah takbir. Tidak akan syah keimanan seseorang. Sebagian usul ini tidak akan dianggap dia sebagai orang yang berada di atas jalan yang lurus kecuali dia mengimani apa yang akan kita uraikan dari usul ini. Dasar yang pertama berkaitan dengan keimanan kepada takdir yang harus diyakini, seorang harus mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala apa? Mengetahuinya. Ini al-aslul awal, dasar pertama. Ya. Maqam atau umumul ilm. Ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Dan segala yang ditakdirkan tidak keluar dari ilmu Allah. Jelas? Apa yang ditakdirkan, apa yang telah lalu, apa yang akan datang, apa yang sedang terjadi, semuanya Allah mengetahui. Semuanya Allah mengetahui. Karena Allah berfirman, wallahu bi kulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah berfirman, dikaitkan doa para malaikat, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Hai Rabb kami, sungguhnya ilmu dan rahmatmu meliputi segala sesuatu. Dan Allah berfirman, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya kamu tahu bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ini tingkatan pertama atau dasar yang pertama dari keimanan kepada takdir. Dia harus yakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang tidak ditakdirkan. Jangankan yang terjadi, yang tidak terjadi saja Allah tahu apa yang tidak akan terjadi. Yang tidak terjadi ini, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya Allah Maha tahu. Ya. Allah Maha tahu. Ini menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini ada di dalam Al-Qur'an penjelasannya. Ada di dalam beberapa ayat. Seperti misalnya di surah Al-An'am dikisahkan tentang penduduk neraka dan bagaimana mereka ingin kembali ke dunia. Ya. Ingin kembali ke dunia, mereka berkata, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Wahai andai kata kami dikembalikan sehingga kami tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami dan kami menjadi orang-orang yang beriman. Ini sudah di neraka. Mungkinkah dia kembali ke dunia? Apa jawabannya? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin dia kembali ke dunia. Ya, ini mustahil terjadi. Tapi Allah jelaskan, andai kata mereka kembali ke dunia, apa yang akan mereka lakukan? Allah terangkan sesuatu yang tidak terjadi. Andai kata terjadi, bagaimana terjadinya? Allah terangkan. Ya. Allah berfirman, bal bada lahum ma kanu yakhfuna min qabl wa law ruddu la'adu limanuhu an. Bahkan telah nampak pada mereka itu apa yang dulunya mereka sembunyikan. Andai kata mereka dikembalikan, ini Allah kisahkan, bagaimana kalau mereka dikembalikan? Andai kata terjadi mereka kembali, andai kata mereka dikembalikan, pasti mereka akan mengulangi lagi perbuatannya, kembali melanggar apa yang dilarang, mereka dilarang darinya. Jelas ya? Menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang pertama dari tingkatan takdir. Ya. Jelas? Siapa yang mengingkari ini? Ya. Dasar yang pertama ini, siapa yang mengingkarinya, ini yang dikafirkan oleh para ulama. Sebab dia mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikafirkan ma'bad al-juhani. Ya. Dan orang-orang yang semisal dengannya dari Qadariyah ekstrim, karena mereka mengatakan al-amr unuf. Perkara itu unuf. Artinya apa unuf? Kalau baru terjadi Allah baru tahu. Kalau baru terjadi Allah apa? Baru tahu. Sebelum terjadinya Allah tidak tahu. Nah, jelas? Ini dikafirkan oleh Ibn Umar dan selainnya. dari para as-salaf. Ini dasar yang pertama dari keimanan kepada takdir. Yang kedua, dasar yang kedua, kita harus imani bahwa segala yang ditakdirkan telah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ya, dan ini dalilnya banyak sekali. Baik, di Lauhul Mahfuz ini mencatat seluruh amalan. Seluruh yang ditakdirkan dicatat di situ. Iya. Dicatat di Lauhul Mahfuz. Jelas? Baik. Kemudian yang ketiga dari dasar keimanan kepada takdir, harus diimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya. Allah menghendakinya dan menginginkannya. Iya. Allah menghendakinya dan menginginkannya. Nah. Baik. Ini dasar yang keberapa? Yang ketiga. Iya. Sebab tidak mungkin terjadi sesuatu dan Allah tidak menghendakinya. Ya. Inilah yang diterangkan oleh Imam Syafi'i tadi, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Ya. Dan itulah firman Allah, innama amruna bi syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Jadi kalau dia takdirkan oleh Allah ada, pasti Allah menghendakinya. Jelas? Ya. Kemudian yang keempat dari keimanan kepada takdir, harus diyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah yang menciptakannya dan Allah yang mengadakannya. Ini maqam al-khalq. Ya. Jelas? Dia harus yakini. Sebab Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in, Allah menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira, lalu Allah menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, dari tingkatan, dari dasar keimanan kepada takdir, adalah umumu al-hikmah. Dia harus meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai hikmah di belakang apa yang dia takdirkan. Iya. Saya sudah sebutkan tadi ya, perbuatan Allah semuanya apa? Semuanya baik. Nah, Allah menakdirkan yang jelek, itu baik bagi Allah. Sebab semua perbuatan Allah adalah apa? Baik. Ya. Ada hikmahnya. Dan dari hikmah itu nampak kebaikannya. Nampak kebaikannya. Ya. Seperti misalnya di dalam Al-Quran disebutkan, ya, bagaimana Allah menguji orang-orang yang siapa yang jujur di keimanannya atau dusta dalam keimanannya. Ya, karena itu diuji dengan apa? Adanya kekafiran. Ya, alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walakad fatanna alladina min qablihim falaya'lamanna allahu alladina sadaku walaya'lamanna allahu al-kadibin. Ya. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman dan mereka belum diuji, belum difitnah? Nah, fitnah ini cakupannya luas. Fitnah ini baik atau jelek? Hah? Namanya fitnah adalah apa? Dari sisi dasarnya, ya, adalah jelek. Tapi Allah menakdirkannya punya hikmah. Nampak hikmahnya. Ya, sehingga nampak siapa di antara kalian yang benar keimanannya, yang jujur keimanannya, dan siapa yang dusta. Jelas ya? Siapa yang dusta. Maka ini hikmah Allah. Falillahil hikmatul balighah. Milik Allah lah hikmah yang maha mendalam. Ya, namun harus diketahui bahwa dari sejumlah perkara yang ada yang diketahui hikmahnya dan ada yang tidak diketahui hikmahnya. Wajiban kita meyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah mempunyai hikmah di belakangnya. Ya. Kekafiran Allah takdirkan. Perbuatan Allah menakdirkan kekafiran adalah baik karena mempunyai hikmah. Ya. Adapun kekafiran itu sendiri yang ditakdirkan, kekafiran itu sendiri itu baik atau tidak? Hah? Adalah hal yang tidak baik. Allah berfirman, "Wala yardha li 'ibadihi al-kufr." Allah tidak meridai kekafiran bagi hamba-Nya. Ini dasar kelima ini, kalau salah paham, seorang tidak memahaminya atau seorang tidak mengetahui dasar yang kelima ini yang membuat dia banyak tergelincir di dalam masalah apa? Masalah takdir. Iya. Sumber kesesatannya karena dia terlalu banyak mempertanyakan perbuatan Allah. Ya. Padahal Allah itu tidak boleh ditanya apa yang dia lakukan. Ya, jelas? Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Mereka lah makhluk yang ditanya apa yang mereka lakukan. Jelas perbuatan Allah semuanya baik, tidak ada kejelekan. Karena Nabi bersabda, wasyarru laysa ilaika, kejelekan tidaklah kepadamu, ya Allah. Jelas? Ya. Demikian. Ini prinsip yang kelima berkaitan dengan masalah takdir. Prinsip yang keenam berkaitan dengan masalah takdir, ya, harus diketahui bahwa hamba ini diperintah dengan perintah-perintah syariat. Dan hamba dilarang dengan larangan-larangan yang wajib dia tinggalkan. Ya. Bersamaan dengan itu, segala sesuatu telah ditakdirkan. Ya, ini yang dibahasakan oleh para ulama dengan nama al-maqam fil jam' bain asy-syar' wal qadar. Ya, bagaimana mengkompromikan antara syariat dan takdir. Jelas ya? Syariat disyariatkan, takdir ditakdirkan. Tidak bertentangan antara syariat dan apa? Dan takdir. Segala sesuatu telah ditakdirkan. Tapi adakah yang tahu apa yang telah ditakdirkan untuknya? Hah? Tidak ada yang tahu kan apa yang ditakdirkan untuknya. Karena dia tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya di masa depan, maka kewajibannya dia telah tahu. Dikirim kepadanya seorang rasul menerangkan jalan yang lurus, jalan yang salah dia tinggalkan, jalan yang lurus supaya dia ikuti. Diturunkan kepadanya Al-Quran menjelaskan segala kebaikan dan memperingatkan jalan-jalan yang salah. Ya. Ini syariat, ada perintah ada larangan. Ya. Jadi asalnya dia menjalankan syariat tersebut. Ya. Jalankan syariat tersebut. Jangan dia pertentangkan antara takdir dan apa? Syariat. Wah, ini sudah ditakdirkan. Kalau begitu saya tidak usah lakukan. Pasrah saja. Wah, ini mempertentangkan namanya. Dan ini adalah kesalahan. Ya, jelas ya? Jangan dipertentangkan. Takdir adalah suatu yang telah ditentukan. Telah ditentukan. Ya, kalau sudah terjadi baru kita tahu, oh ini ditakdirkan begini. Kan begitu. Ya, kita sekarang duduk di majelis ini, kita katakan, bisa kita katakan, oh saya sudah ditakdirkan hadir di majelis ini. Karena sudah apa? Sudah terjadi. Tapi di pertemuan misalnya pekan depan, apakah kita bisa mengatakan saya ditakdirkan hadir pekan depan? Hah? Tidak ada yang bisa mengatakan seperti itu. Sebab belum terjadi. Belum terjadi. Jelas ya? Jadi takdir ini sebelum terjadinya tidak ada yang mengetahui apa yang ditakdirkan untuknya. Ya. Karena asalnya seorang tidak mengetahui apa yang ditakdirkan untuknya, maka jangan dipertentangkan antara takdir dengan apa? Dengan syariat. Maka di sini prinsip ahli sunnah wal jamaah, mereka mengkompromikan antara takdir dan apa? Takdir dan syariat. Baik, ini secara global ya, berkaitan dengan masalah takdir ini. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, wa qala, dan Imam Syafi'i berkata, innal mu'tazilah idza sallamul ilma khusimu. Ya. Kata Imam Syafi'i, orang-orang mu'tazilah kalau mereka menerima ilmu Allah, menetapkan ilmu, itu tingkatan dasar yang keberapa tadi? Dasar pertama. Itu ukuran ya. Ukuran keimanan dalam masalah takdir. Ya. Dasar yang pertama, dia harus meyakini bahwa segala yang takdirkan Allah mengetahuinya. Nah sekarang orang-orang Mu'tazilah, kalau ingin berdebat dengan mereka, kata Imam Syafi'i, ya, yang poin pertama ditanyakan adalah tentang masalah ilmu. Mereka tetapkan ilmu Allah atau tidak? Mereka akui Allah mengetahui segala yang ditakdirkan atau tidak? Kalau mereka tidak akui, maka itu kafir, tidak boleh didebat. Jelas ya? Kalau mereka akui, di sinilah mereka ini yang didebat. Boleh diajak bicara. Ya. Didebat. Jelas sampai sini ya? Dan ini bukan artinya dibuka pintu debat seluas-luasnya, tidak. Sebab berdebat itu ada ketentuan-ketentuannya. Ya, ada ketentuan-ketentuannya. Nah, dan kalaupun ada kata berdebat dengan ahlul bidah, ini arahannya bukan kepada orang-orang umum, tapi arahannya kepada siapa? Orang-orang yang berilmu. Ya, sebab ini kaitannya dengan menyingkap syubhat, menjatuhkan argumen musuh atau menjatuhkan argumen ahlul bidah. Dan ini pekerjaannya para ulama. Nah, semua orang ya bisa masuk di dalam hal yang seperti ini. Baik, kemudian kata Syafi'i, walam yardallahu syarr, walam ya'mur bihi walam yuhibba. Allah tidak ridha kepada kejelekan. Allah tidak memerintah dengannya dan tidak mencintainya. Kita sudah terangkan ya, firman Allah, wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha kekafiran untuk hamba-Nya. Bal amara bi tha'ah wa habbaha wa radiyaha. Bahkan Allah memerintah dengan ketaatan dan mencintai ketaatan itu dan meridai ketaatan itu. Iya. Jelas? Nah. Ini penjelasan diajukan kepada Mu'tazilah. Ya, harus dibedakan. Ya, Allah tidak ridha kepada kejelekan, tidak mencintainya. Allah perintah kepada ketaatan, Allah cinta kepada ketaatan itu dan ridha kepada ketaatan. Jelas ya? Nah, di sini sebenarnya juga ada hal yang hendaknya dibedakan di dalam masalah takbir. Harus dibedakan antara dua iradah. Ya. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ya, karena itu mungkin saya tambah satu pembahasan lagi berkaitan dengan masalah takbir. Ya, saya katakan bahwa ada beberapa sebab yang menyebabkan banyak orang itu menyimpang dan tersesat di malang masalah takbir ini. Di antara sebab yang menyebabkan dia menyimpang dalam masalah takbir, yang pertama, saya akan sebutkan ya sebab-sebabnya supaya dihindari. Sebab pertama yang menyebabkan seorang menyimpang dalam masalah takbir adalah dia ingin mengkiaskan perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk dia kiaskan. Jelas? Ingin dia serupakan. Kalau misalnya Allah menakdirkan kejelekan, oh dikatakan ini, ya, kalau makhluk melakukannya jelek, maka itu pun jelek bagi Allah. Ya. Ini sudah kias yang salah. Inilah kiasnya iblis yang keliru. Ini yang menyebabkan apa? Hah? Banyak manusia yang menyimpang. Nah, maka tidak boleh ada mengkiaskan seperti ini. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak dinisbatkan kepadanya kejelekan. Dan Allah tidak serupa dengan makhluk. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan orang menyimpan dalam masalah takdir, iya, dia tidak bisa membedakan antara dua irada, irada kauniyah dan irada syar'iyah. Tidak bisa dia bedakan antara dua irada. Iya. Nah, karena itu orang-orang Mu'tazilah, misalnya, dia katakan seorang pezina berzina itu adalah kehendaknya sendiri, perbuatannya sendiri. Bukan kehendak Allah, Allah tidak pernah menghendakinya. Dan itu bukan ciptaan Allah, itu ciptaan si hamba itu sendiri. Jelas? Ini ucapan bukan kehendak Allah. Ini sudah bertentangan dengan mana apa? Hah? Sudah bertentangan dengan dasar yang keberapa kita sebutkan? Dasar yang ketiga. Sebab segala sesuatu yang ditakdirkan Allah apa? Menghendakinya. Kemudian bertentangan dengan dasar yang keempat, segala yang ditakdirkan Allah yang menciptakan dan mengadakannya. Ini dia katakan hamba sendiri yang menciptakannya. Kenapa dia berkeyakinan seperti itu? Ya, sebab dia tidak bisa bedakan, orang-orang Mu'tazilah ini, antara dua kehendak Allah. Dia katakan bahwa kalau Allah menghendaki hamba ini bermaksiat, ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki kejelekan. Allah cinta kepada kejelekan, memerintah kepada kejelekan. Ya. Itulah sebabnya mereka menolak ini. Jelas? Nah, dan mereka di sini salah paham. Mereka salah paham. Mereka tidak tahu bahwa kehendak Allah itu terbagi berapa? Terbagi dua. Ada irada kauniyah, qadariyah, dan ada irada diniyah, syar'iyah. Ya. Jelas? Irada. Yang pertama irada kauniyah. Ya. Adalah irada kehendak Allah kauni. Pasti terjadi. Ya. Hal yang telah ditetapkan terjadi. Itu kauni namanya. Dan ada irada diniyah syar'iyah. Ada irada syar'iyah. Irada yang bermakna Allah mencintainya, mensyariatkannya. Dan itu adalah bagian dari agama diperintah. Jelas? Hal yang diperintah. Nah, ini dua jenis irada. Baik, saya bedakan lebih rinci dari beberapa bentuk perbedaan. Perbedaan yang pertama antara irada kauniyah dan irada syar'iyah. Irada kauniyah itu semakna dengan al-masyi'ah. Ya. Dan irada syar'iyah semakna dengan al-mahabbah. Ya, irada kauniyah itu bermakna kehendak. Semakna dengan apa? Kehendak, masyi'ah. Kalau irada syar'iyah itu bermakna apa yang dicintai. Ya. Sesuatu yang dicintai oleh Allah. Perbedaan dari sisi yang kedua, kalau irada kauniyah itu sesuatu pasti terjadi. sesuatu apa? Pasti terjadi. Kalau irada syar'iyah, kadang terjadi dan kadang tidak apa? Terjadi. Iya. Kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Perbedaan dari sisi yang ketiga, irada kauniyah, ya. Irada kauniyah itu pada hal yang berkaitan dengan hal yang dicintai oleh Allah dan tidak dicintai oleh Allah. Mungkin dicintai oleh Allah, mungkin tidak dicintai oleh Allah. Jelas? Tapi kalau irada syar'iyah, dia kaitannya dengan apa? Hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan dari sisi yang keempat, irada kauniyah, ya. Irada kauniyah itu adalah maksudan li ghairiha, dimaksudkan untuk selainnya. Dimaksudkan untuk selainnya. Adapun irada syar'iyah dimaksudkan untuk itu sendiri. Ya, saya beri contoh misalnya, seorang hamba beriman. Iman ini Allah menghendaki Abu Bakar beriman. Imannya Abu Bakar apa? Irada apa? Hah? Ya, berkumpul dua-duanya ya. Kauniyah dan apa? Syar'iyah. Seorang mukmin beriman, Allah menghendaki mukmin beriman. Irada apa? Hah? Irada syar'iyah. Jelas. Irada syar'iyah sebab Allah cinta pada keimanan itu sendiri. Jelas? Yang diinginkan adalah keimanan itu sendiri. Itu mana maksudan lidahnya. Jelas? Allah menakdirkan adanya kekafiran. Kekafiran ini Allah cintai? Hah? Tidak. Kenapa ada kekafiran? Hah? Karena Allah mempunyai hikmah di belakang penakdiran, kan begitu? Dengan kekafiran ini ada ujian, ada cobaan misalnya, ya. Hah? Kemudian ada yang menjadi penduduk neraka dan seterusnya dari hikmah-hikmah. Kan begitu? Ya. Maka berarti ditakdirkannya kekafiran ini bukan untuk kekafiran itu sendiri, tapi untuk maksud lain. Inilah mana maksudnya digairi. Jelas ya? Maka dari sini nampak sekali, tidak perlu bingung. Seperti bingungnya orang-orang Qadariyah. Berzina, dia berzina. Ya. Kita katakan bahwa Allah menghendakinya. Kehendak apa? Hah? Irada kauniyah. Allah takdirkan. Apakah Allah cinta pada berzinaan ini? Ya, belum tentu. Kan begitu? Atau pasti dikatakan tidak. Sebab dia irada apa? Kauniyah. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Maka tidak usah sibuk seperti sibuknya orang-orang Al-Mu'tazilah. Ya, karena itulah diantara sebab yang menyebabkan seorang menyimpan dalam masalah takdir, kalau dia tidak bisa bedakan antara dua irada ini. Dan ada beberapa kalimat dalam syariat ini dibagi menjadi dua, menjadi kauniyah dan menjadi syar'iyah. Ada kata al-hukum atau kata al-qada, ya, ada kata al-idin, ya, dan lain-lainnya. Ada belasan kalimat disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di jilid 8 dari Majmu'ul Fatawa berkaitan dengan masalah takdir, dan disebutkan pula oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam Shifa'ul Adil. Ya, bisa dirujuk di situ untuk meluas. Ini fikih yang hendaknya dicermati dan hendaknya diketahui bahwa para ulama sangat tajam sekali dalam masalah-masalah seperti ini, detail sekali, ya, pemahaman berkaitan dengan agama ini. Baik, ini sebab yang kedua yang menyebabkan seorang itu menyimpang dalam masalah takdir. Tidak dia bedakan antara irada kauniyah dan irada apa? Syar'iyah. Sebab yang ketiga yang menyebabkan seorang menyimpang dalam masalah takdir adalah dia banyak sibuk membicarakan perbuatan Allah. Ya, sibuk dia membicarakan perbuatan Allah. Ya, itulah seperti Mu'tazilah tadi. Ya, kalau hamba ini berzina, Allah menghendakinya. Ya, itu kan membicarakan perbuatan Allah. Terlalu sibuk membicarakan perbuatan Allah ini menyebabkan dia tersesat. Ya. Dan ini diantara sumber kesesatan banyak kelompok. Bukan di dalam masalah ini saja. Dalam banyak masalah. Ya, karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam ta'iyah beliau berkaitan dengan masalah takdir, kata beliau, wa aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin huwa al-khawd bi fi'lil ilahi huwa al-khawd bi fi'lil ilahi bi 'illati fa innahum lam yafhamu hikmatan lahu fa saru ala naw'in min al-jahiliyyah. Ya, kata beliau, dan asal kesesatan seluruh makhluk dari banyak firqah karena mereka tenggelam membicarakan illat, sebab perbuatan Allah. Dia tanya, apa sebab perbuatan Allah? Padahal mereka tidak memahami hikmah Allah. Akhirnya mereka di atas bentuk dari bentuk kejahilian. Ya. Ya. Orang-orang jahiliyah mengingkari takdir dari arah ini. Maka mereka mirip dengan orang-orang apa? Jahiliyah. Jelas sampai sini ya. Kemudian sebab yang keempat yang menyebabkan seorang itu menyimpang dalam masalah takdir Ya. Adalah masalah yang biasa disebutkan di dalam banyak pembahasan dengan at-tahsin wa at-tabih al-aqliyain. Ya. Nah, menganggap baik atau menganggap jelek sesuatu secara akal. Ya. Ini diantara dasar kesesatan. Orang yang tidak paham prinsip ahli sunnah dalam masalah ini, itu biasanya menyimpang dalam masalah takdir. Ya. Ahli sunnah meyakini bahwa akal itu punya apa? Punya fungsi. Ya. Akal itu punya apa? Punya fungsi. Tetapi tidak menghukumi. Tidak dia menjadi hakim. Akal itu bisa saja mencerna ini baik, ini jelek. Hah? Ini baik, ini jelek. Ini terpuji, ini tidak terpuji. Akal bisa mencernanya. Ya. Jelas? Tapi hukum akal ini harus sesuai dengan hukum apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di sini sesatlah dua kelompok. Kelompok Mu'tazilah dan kelompok Al-Jabriyah yang diwakili oleh kelompok Al-Asy'ariyah di sini. Jelas ya? Kelompok Mu'tazilah mendahulukan akal di atas nas. Mendahulukan akal di atas nas. Akhirnya mereka tersesat di sini. Kelompok Jabriyah, akal itu dihilangkan fungsinya. Ya. Orang-orang Mu'tazilah dihilangkan apa orang-orang Asy'ariyah mereka menghilangkan fungsi akal. Ya, karena itu mereka katakan, ya di antara bahasa yang mereka pakai, al-hasan ma hasana kushari wal qabihu ma qabbaha kushari. Katanya yang baik itu apa yang dianggap baik oleh syariat. Yang jelek adalah apa yang dianggap jelek oleh syariat. Tidak ada urusan akal di dalamnya. Ya, ini bahasanya apa? Bahasanya kelompok Al-Jabriyah. Ini bahasa kelompok Al-Jabriyah. Jelas ya? Nah, hati-hati ini kalimat ini, ya, kalimat kadang indah, pintas selalu orang melihat. Ya, kan benar juga kan? Yang baik itu apa yang dianggap baik oleh syariat. Yang jelek adalah apa yang dianggap jelek oleh syariat. Ya betul itu. Tapi jangan dikeluarkan fungsi akal. Kalau mereka tidak, akal itu tidak ada fungsinya. Begitu maksud dari ucapannya. Ini termasuk kritikan terhadap Imam Syafi'i. Kalau beliau menggunakan kalimat ini, ya beliau dikritik dari sisi ini. Ya ini diikuti oleh sebagian orang ya, di masa ini menulis buku judulnya Ilmu Usul Al-Bidah. Dia juga takrir madhab Jabriyah ini dalam bukunya sampai dia ketahui. Nah, maka ini dari hal yang sering saya ingatkan kepada ikhwah, penting artinya seorang itu belajar akidah dan mengambil dari guru ya, mengambil dari guru supaya dia bisa mengetahui kedetailan-kedetailan pembahasan akidah itu, jangan jatuh ya, terpleset di dalam hal-hal yang keliru tanpa dia sadari. Baik, selesai sudah ya berkaitan dengan masalah takdir. Kita lanjutkan ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, "Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Wa anna Allah yub'atsu man fil qubur." Dan sungguhnya hari kebangkitan itu, sungguhnya hari kebangkitan itu akan datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sesungguhnya Allah ya, akan membangkitkan siapa yang berada di alam kubur. Ini petikan dari ayat Al-Quran. Ini petikan dari ayat Al-Quran. Beliau ingin menekankan di sini kewajiban beriman akan hari kiamat dan kewajiban beriman akan dibangkitkannya seorang itu dari alam kubur. Nah, baik. Kemudian kata Syafi'i rahimahullah dari akidah yang beliau terangkan, wa annal jannata wan nara haqqun wa huma makhluqatan. Sesungguhnya surga dan neraka itu adalah hak. Maksudnya hak adalah suatu hal yang benar adanya. Surga dan neraka, hal yang benar adanya. Makhluqatani. Ya. Dua-duanya sudah dicipta, sudah ada sekarang. Sudah ada dan sudah apa? Sudah dicipta. Jelas ya? Nah. Dan setiap orang telah digariskan tempatnya di surga maupun di mana? Di neraka. Ya. Dan dalil bahwa surga dan neraka itu hak dan sudah ada, itu banyak sekali dalam Al-Quran. Ya. Cukup kita sering hafal ya tentang surga. Allah berfirman, "U'iddat lil muttaqin." Surga itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Itu dengan fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau. Telah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Berarti sudah siap, sudah ada. Demikian pula tentang neraka, "U'iddat lil kafirin." Telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Ya, maksudnya dia sudah selesai, sudah siap. Ya, bagi siapa yang kafir. Nah, makanya penjelasan tentang surga dan neraka. Ya, kemudian Kata beliau, wa anna adab al qabri wa su'al munkar wa nakir. Ya. Wal mizan wal hisab wal qadha wal syafa'ah wa istirat haqq. Demikian pula siksaan di alam kubur. Pertanyaan munkar dan nakir. Adanya timbangan pada hari kiamat, adanya hisab, adanya telaga, adanya syafaat, adanya istirat, jembatan. Semuanya adalah hal yang hak benar adanya. Ya. Ini keyakinan ya, akidah. Kenapa? Sebab ini semuanya ditunjukkan di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun adab kubur, disebut di sini adab, tidak diterangkan kenikmatan. Ya. Sebab di kubur bukan adab saja yang ada. Ada apa ya di kubur? Ada dua, ada adab dan ada apa? Kenikmatan. Adab bagi orang yang kafir, orang yang bermaksiat, dan kenikmatan bagi siapa yang beriman, siapa yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sengaja beliau terangkan adab saya, karena ini yang banyak diingkari oleh apa? Ahlul bidah. Banyak diingkari oleh ahlul bidah. Jelas ya? Kemudian kalimat kubur, ini untuk penggunaan kebanyakan. Ya, sebab kebanyakan orang dikubur. Bukan artinya orang yang dimumikan, atau orang yang dibakar jasadnya tidak dikubur, tidak ada. Kehidupan alam kubur dialami. Tidak, semuanya akan mengalami apa yang disebut dengan nama kehidupan alam barzah. Walaupun jasadnya sudah habis ya, menjadi debu, walaupun jasadnya sudah habis dimakan hewan buas, binatang buas ya, dia tetap akan menghadapi kehidupan apa? Alam barzah. Maka penggunaan kalimat kubur di sini, ini penggunaan kata kebanyakannya. Sebab kebanyakan manusia kalau mati dia apa? Dikubur. Dan dia adalah suatu hal yang hak diterangkan dari dalilnya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian demikian pula pertanyaan munkar dan nakir. Munkar dan nakir akan bertanya di alam kubur. Ya. Akan bertanya munkar dan nakir dengan pertanyaan-pertanyaan yang wajib untuk dijawab. Munkar dan nakir ini dua malaikat. Disebutkan dalam hadis Abi Hurairah riwayat At-Tirmidzi, ya malakani, ya aswadani, azraqan. Dua malaikat hitam biru. Ya. Hitam biru. Ya. Dua warnanya. Ada yang mengatakan mukanya hitam, badannya biru. Ya. Ini jelas ini tidak begitu nampak apa yang dimaksudkan. Ya. Kita hanya terangkan seperti yang diterangkan dalam hadis. Jelas ya? Maka ini hal yang pendaknya kita ingat. Ya, wajib diimani. Jadi kalau ada adab kubur, ada pertanyaan munkar dan nakir, maka seorang mukmin harus ada persiapan-persiapan. Ya. Untuk mengarah ke sana. Nah, jelas ya? Kemudian al-mizan wajib juga diimani tentang adanya timbangan pada hari kiamat. Timbangan yang ditimbang padanya amalan-amalan. Ditimbang padanya amalan-amalan. Ya. Dan ini penjelasan tentang timbangan diterangkan dalam banyak ayat. Di antaranya Allah firman, wal waznu yawma idzin al-haq. Timbangan pada hari itu adalah suatu hal yang hak. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala firman, wa nadha'u al-mawazin al-qisth li yawmil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'an. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Maka tidak satu jiwa pun yang terzalimi. Akan ada timbangan. Kemudian wal hisab. Akan ada hisab, perhitungan. Ya. Akan ada hisab. Ya. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya. Nah, adapun siapa yang diberi kitabnya dari arah kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Menunjukkan kalau dia diberi dari area lain, tidak dihisap dengan hisap apa? Ringan. Paling tidak, hisap itu adalah apa? Adalah hal yang ada. Ya, adalah hal yang ada. Al-hal yang ditetapkan pada hari kiamat. Nah, kemudian wal-khawdah. Dan kita wajib mengimani adanya telaga. Ya, ini sudah berlalu ya, kita terangkan di pelajaran tafsir. Pada pertemuan yang telah lalu. Surah Al-Kautsar. Ya, penjelasan telah tentang telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula setiap Nabi dan Rasul punya telaga. Setiap Nabi dan Rasul punya telaga. Nah, telaga ini siapa yang minum darinya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Disifatkan air dari telaga, ya bagaimana harumnya, lebih harum dari mis, ya. Lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih mengkilat daripada perak, ya. Kemudian ada bejana-bejananya yang seperti banyaknya bintang di langit. Nah, kemudian kata syafi wa syafa'ah. Dan juga syafa'at. Dan juga wajib diimani adanya syafa'at pada hari kiamat. Ya. Syafa'at itu apa? Ya, syafa'at itu secara bahasa lawan dari ganjil. Lawan dari apa? Ganjil. Ya. Secara istilah syafa'at adalah tawassutu lil ghairi lijalbil khairi au daf'i madarrah. Ya. Syafaat adalah dia menjadi perantara untuk orang lain untuk mendapatkan kebaikan atau menolak kejelekan. Jelas ya? Dia menjadi perantara. Ya, jadi nampak dari definisi syafaat ini bahwa orang yang memberi syafaat dia hanya perantara. Pemilik syafaat adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini ada tiga sudut. Ya. Yang pertama adalah pemilik syafaat, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang memberi syafaat, yaitulah perantara ini. Ya. Yang ketiga adalah orang yang disyafaati. Yang ketiga adalah orang yang disyafaati. Jelas ya? Yang memberi syafaat bisa nabi dan rasul, bisa orang, bisa para malaikat, bisa orang-orang salih dari kaum mukminin. Ya. Jelas itu bisa memberi syafaat. Ada orang-orang yang bisa memberi syafaat. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhususkan dengan banyak syafaat atau dengan beberapa syafaat. Beliau diberi syafaatul udhma. Syafaatul udhma itu syafaat terbesar. Itu beliau yang memohon kepada Allah agar supaya hisab dipersegera. Pada mahsyar semua manusia menunggu di pada mahsyar. Dan hisab tidak akan ditegakkan sebelum Nabi Muhammad bermohon kepada Allah agar supaya hisab apa? Disegerakan. Inilah syafaatul udhma. Khusus diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara syafaat khusus adalah untuk Nabi, beliau hanya beliau yang diizinkan untuk dibukakan pintu sorga. Ya. Dibukakan apa? Pintu sorga. Jadi pintu sorga itu asalnya semua tertutup. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan mengetuknya. Ya. Jadi tidak ada yang bisa masuk sebelum Nabi apa? Mengetuk pintu sorga. Ini kekhususan Nabi. Setelah dibuka, untuk Nabi barulah yang lainnya ikut masuk. Nah, kemudian dari syafaat khusus bagi Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat untuk pamannya Abu Thalib. Sehingga tadinya dia di lapisan neraka paling bawah diangkat menjadi orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka. Ya. Jelas ya? Ini syafaat khusus. Selain daripada itu syafaat beliau bersyirikat antara para nabi dan para nabi, orang-orang salih, para mati syahid dan selainnya dari orang-orang yang beriman bisa memberi syafaat. Dan juga ada syafaat bagi pelaku dosa besar. Ya. Inilah yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i nanti. Kata beliau, wasirat berikutnya adalah sirat, beriman akan adanya apa? Hah? Jembatan. Akan adanya jembatan. Nah, jembatan ini adalah jembatan yang dihamparkan di atas neraka Jahannam. Dia diterangkan dalam beberapa hadis, ya, sangat licin, tergelincir, ya, dan di tengahnya ada duri-duri seperti duri sa'dan yang menyambar-nyambar, ya. Dan di dalam sebuah riwayat dari hadis Abi Sa'id tadi punya hukum marfu disebutkan bahwa dia lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang jembatan ini. Ya. Jelas ya? Jadi kalau berpikir tentang jembatan, ya, jangan memikirkan jembatan di dunia. Ya. Ini bukan jembatannya gua. Ya. Perhatikan, dia adalah jembatan yang lebih halus daripada apa? Rambut, lebih tajam daripada daripada pedang, sangat licin. Ya. Dilemparkan di atas neraka Jahannam. Yang tidak bisa berlalu dia akan jatuh di dalam neraka Jahannam wallahi billah. Dan orang-orang berlalu di atas jembatan sesuai dengan kadar amalannya. Sesuai dengan kadar amalannya. Semakin baik amalannya, maka semakin baik pula cara dia berlalu. Ada yang berlalu seperti angin, seperti apa namanya kilat, ada yang berlalu seperti angin, ada yang seperti orang menunggang kuda, ada yang seperti berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Ya. Dan yang tidak bisa, di bawahnya adalah neraka Jahannam wa'alaikumsalam. Nasallallahu salam wa'alaikum. Kemudian kata beliau, wa nasyafa'ata li ahli al-kabair min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula, di antara hal yang hak wajib diimani, bahwa syafaat itu diberikan kepada pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini syafaat yang diingkari oleh ahlul bidah dari kalangan Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka mengingkari ini. Padahal syafaat ini ditetapkan dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku saya berikan kepada pelaku dosa besar dari umatku. Ya. Jelas, jadi pelaku dosa besar itu juga mendapatkan syafaat. Bisa mendapatkan syafaat. Baik, kemudian kata beliau, wa anallaha yajzil ibada bi amalihim. Dan sungguhnya Allah memberikan balasan kepada hamba sesuai dengan amalan-amalan mereka. Sesuai dengan amalan-amalan mereka. Nah, ya, sebab Allah memberikan setiap orang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Man amila salihan fali nafsihi, wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang beramal saleh, maka dia sendiri akan mendapatkannya. Siapa yang berbuat jelek, dia sendiri akan menanggungnya. Dia sendiri akan menanggungnya. Nah, kemudian kata Syafi'i, wala ukaffiru ahadan min ahli tauhid bi dambin wa in amila bil kabair wa ukilu ila Allah azza wa jalla. Kata beliau, saya tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli tauhid lantaran dia melakukan dosa, walaupun dia berbuat dosa besar, dan saya serahkan perkaranya kepada Allah azza wa jalla. Ini akidah ahli sunnah seluruhnya. Ya, tidak sembarang mengkafirkan. Tidak sembarang mengkafirkan. Sepanjang dia muslim, bertauhid, ya, salat menghadap ke kiblat, menyembelih dengan membaca bismillah, ya. Dia muslim, maka tidak boleh dikafirkan. Karena dia berbuat apa? Dosa, walaupun dosa besar yang dia lakukan. Ya. Ada hal-hal yang mengkafirkan. Dosa besar itu tidak mengkafirkan. Pelaku dosa besar tidak kafir. Dia berdosa karena dosa besarnya, tapi dia tetap beriman karena adanya keimanan pada dirinya. Jadi dia dikatakan mukmin kurang keimanannya. Mukmin kurang keimanannya. Nah, jelas ya? Ya. Adapun urusan dia berbuat dosa itu kembali kepada Allah. Ya, sebab pelaku dosa besar itu tahtal masyiah. Allah firman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika lima yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Jadi dosa kesyirikan tidak diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika lima yasha. Dan Allah mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi selain dari kesyirikan dan dosa besar itu diampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Menunjukkan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, "Wa la unzilu al-muhsina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-jannata bi ihsani wa la al-musi'a bi isaatihi an-naar." Bi isaatihi an-naar. Ya. Kata beliau, saya tidak memberikan kedudukan sorga untuk orang yang berbuat baik dari umat Nabi Muhammad lantaran perbuatan baik yang dia lakukan. Juga saya tidak menjatuhkan vonis masuk neraka untuk orang yang berbuat jelek lantaran kejelekan yang dia lakukan. Ya. Maksud Imam Syafi'i di sini ini masih berkaitan dengan sebelumnya. Seorang yang sepanjang amalan bakirnya dia berbuat baik misalnya, beramal saleh. Ya, enggak boleh langsung dikatakan, "Oh, ini kamu penduduk surga." Ya. Jelas? Orang yang berbuat maksiat, berbuat kejelekan, enggak boleh langsung dikatakan, "Oh, kamu penduduk neraka." Enggak boleh. Jelas ya? Bahkan itu semuanya adalah apa? Dikembalikan kepada Allah. Orang yang berbuat baik diharapkan dia penduduk surga. Ya, orang yang berbuat jelek dikhawatirkan atasnya api neraka. Tapi memastikan kamu penduduk surga, kamu penduduk neraka. Ya, pemastian yang seperti ini tidak diperbolehkan kecuali siapa yang dipastikan oleh Allah dan siapa yang dipastikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kalau Rasulullah menyebutkan misalnya dari sahabatnya 10 orang dari penduduk surga, si fulan masuk surga, ini kita terima, kita tidak apa-apa katakan si fulan penduduk surga, sebab Rasulullah mengabarkan. Tapi kalau tidak ada nasnya, maka asalnya yang baik kita harapkan dia masuk surga. Yang jelek kita khawatirkan terhadapnya apa? Neraka. Adapun memvonis kamu penduduk surga ataupun neraka, ini dari apa namanya? Ilmu yang bukan diserahkan kepada kita. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Syafi'i rahimahullah, "Khalaqallahu al-khalqa 'ala ma 'alima wa arad, wa kullun muyassarun lima khalaqallahu 'azza wa jall, kama ja'a fil hadits." Allah telah menciptakan makhluk sesuai dengan apa yang Allah ketahui dan apa yang Allah kehendaki. Dan setiap orang akan dimudahkan menuju apa yang Allah ciptakan ia terhadapnya. Sebagaimana datang dalam hadis. Ya, hadisnya diterangkan di bawah ya. Nah, ketika seorang sahabat berkata, Imran bin Husain berkata, "Ya Rasulullah, fima ya'malul amirun?" Ya, pada apakah seorang yang beramal itu beramal? Maka beliau berkata, "Kullun mayassarun lima khuliqalah." Setiap orang itu akan dimudahkan menuju apa yang ia diciptakan, takdir yang ia diciptakan untuknya. Jelas ya? Nah, ini jawaban Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat. Kalau memang sudah ditakdirkan, untuk apa beramal? Maka Nabi menjawab, beramallah, setiap orang akan dimudahkan menuju kepada apa yang ia ditakdirkan untuknya. Jelas sampai sini? Ya, maksudnya dari apa yang ditakdirkan, maka beramallah kalian. Dari amalan itu ia dimudahkan menuju kepada apa yang dia ditakdirkan. Jelas? Dari amalannya ini itulah yang menentukan kehidupannya kelak, dan itulah apa yang ditakdirkan untuknya. Jelas sampai sini? Ya, karena itu tidak boleh seorang berhujjah dengan takdir, meninggalkan amalan. Oh, saya berbuat maksiat, ya, berzina, oh ini sudah ditakdirkan. Tidak usah kamu tegur saya, tidak usah kamu nasihati saya, itu sudah ditakdirkan. Kenapa dia tidak berkata pada dirinya, saya ditakdirkan beramal ibadah, tidak berzina, pergi ke masjid, ya. Harusnya kan dia bilang begitu, ya. Tapi begitu berbuat maksiat, dia berhujjah dengan takdir. Berbuat ketaatan, dia tidak pernah berhujjah dengan takdir, ya. Karena memang asalnya malas, ya. Asalnya apa? Malas. Itulah manusia yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syafi'i, wa unshidu khalaqtal ibada ala ma 'alimta fa fil 'ilmi yajri al fatawa al muslim. Ala dha mananta wa hada fadalta wa hada anta wa hada wa dha lam tu'in. Fa minhum syaqiyyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasan. Engkau menciptakan hamba sesuai dengan apa yang engkau ketahui dalam ilmu itu. Berjalanlah dalam ilmu yang telah ditakdirkan, maka berjalanlah setiap anak muda dan orang yang tua. Terhadap si itu kamu memberikan nikmat, dan kepada si ini engkau merendahkannya. Terhadap si ini engkau membantunya, dan kepada si itu engkau tidak bantu. Ya. Dan di antara mereka ada yang merugi, di antara mereka ada yang beruntung, di antara mereka ada yang baik rupanya, di antara mereka ada yang jelek rupanya. Semuanya telah di apa? Ditakdirkan. Ya. Demikian. Ini mana? Apa ini maksud dan ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Nanti pertemuan Sabtu depan sebelum kita bahas akidah atau al-qaidah al-marrukisyah, kita apa namanya? Lanjutkan dulu ini sedikit, selesai baru kita lanjutkan buku berikutnya, al-qaidah al-marrukisyah.